ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Dalam pelajaran yang kita sebutkan di sesi yang pertama, hendaknya kita kalau safar mengambil apa? Apa-apa yang kita butuhkan. Nah, apa-apa yang kita butuhkan ketika safar, apa saja? Hah? Ikan, uang dan seterusnya ya. Ini beralasan dengan qaulullah azza wa jal, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka ambillah perbekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullah dan dijelaskan juga oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Ayat ini fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa turun terhadap sebagian Arab-Arab Badui. Mereka itu datang haji dalam keadaan bila zadin, dengan tanpa bekal, pergi gitu aja, bekal ala Allah, bekal ala Allah, takwanya gede pak, tawakalnya tinggi sekali, sehingga asal pergi saja, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu, ambillah perbekalan. Walaupun perbekalan yang paling baik adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Maka takwa, na'am, itu bekal yang paling bagus. Tapi ini enggak menafikan apa? Kita membawa perbekalan dalam urusan dunia, duniawianya. Urusan dunia, duniawianya. Na'am, jadi ayat ini kalau kita safar, ya kita harus ada perbekalan. Kemudian kita lihat saja. Yaqulu Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nasu yattaqilu ba'dhum 'ala ba'dhin bizzat. Yaqulu Abdullah bin Zubair, diriwayatkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, adalah manusia dahulu yattaqilu ba'dhum 'ala ba'dhin, bersandar sebagiannya pada sebagian yang lain. Jadi kalau kita lima orang itu gampang, ada Bapak Fulan kok insya Allah akan ngasih sama kita gitu kan. Ya, sekedar hanya bersandar satu dengan yang lainnya loh Pak ya. Bersandar satu dengan yang lainnya. Udahlah gampang, ada teman satu yang kaya kan, nanti insya Allah ya nanti gitu katanya. Fa umiru bizzat. Karena bersandar yang kayak gini ini gak disyariatkan, maka mereka diperintah untuk bawa bekal sendiri-sendiri. Nah, wa kana lin nabi alaihi salatu wassalam, adalah nabi alaihi salatu wassalam fi masirihi rahila, ketika nabi itu safar di tempat duduknya di atas binatang itu, pelananya ya, itu ada bekalnya. Fahadhan Nabi alaihi salatu wassalam afdalun nas, manusia terbaik. Itu pun ketika beliau safar itu membawa perbekalan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak bersandar kepada sahabat yang lain. Gampang. Sahabat kan maksudnya gak ngasih awak dewek aja. Gak begitu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ala kulli hal barakallahu fikum, masing-masing di antara kita hendaknya jangan bersandar kepada orang lain. Maka masing-masing di antara kita harus membawa berkah ketika kita safar, ketika kita safar. Wa adillatu ala dzalika katsira jiddan, adillah ala dzalika banyak sekali, sampai-sampai Imam Bukhari yaqulu fi babi babu hamliz zat, bab disyariatkan membawa bekal ketika perang atau ketika yang lainnya. Kesimpulannya, adab yang kita pelajari ini, masing-masing kita kalau kita mau safar hendaknya dipersiapkan apa-apa yang dia butuhkan ketika nanti dalam perjalanan. Kemudian selanjutnya, adab yang selanjutnya, ketika dia hendak keluar dari rumahnya, hendak keluar dari rumahnya, maka hendaknya dia membaca doa. Hendak ya, ingat ya, nanti kita ada hendak keluar, mau naik kendaraan, dan ketika naik kendaraan. Itu ada tiga poin di sini. Jadi ada doanya masing-masing. Jangan dicampur aduk ya, jangan dicampur aduk. Jadi nanti ada doa ketika kita keluar dari rumah. Satu. Yang kedua, ketika kita hendak mau naik kendaraan. Ketiga, ketika kita di atas kendaraan. Sebagian manusia, tidak diperinci dengan perincian ini, sehingga dipukul rata. Wahada khotok. Dan ini adalah salah. Yang poin pertama yang kita bahas sekarang ini adalah doa ketika kita keluar dari rumah. Ingat ya, keluar dari rumah. Datang dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, man qala idza kharaja min baitihi bismillahi alallahi tawakkaltu, bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini doa ketika keluar dari rumahnya. Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ketika keluar dari rumahnya itu dia mengatakan bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu, malaikat akan mendoakan kepadanya, kufita, engkau dicukupi, wawukita, engkau dijaga, wawudita, engkau dikasih hidayah, watanaha annu syaitanun, syaitan akan menyingkir dari kamu. Nah, itu masya Allah. Makanya kalau kita pas safar kok digudi setan aja kan, ada maksiat kok oke, gitu ya, kok kita ini gak dijaga, kalau kita ini gak dikasih hidayah, bagaimana kita mau dikasih hidayah? Wong kita safar aja gak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam? Ya hafal pak ini pak ya. Hafal ini, bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa. Hafal pak, prakteknya gurung pak ya. Hafal pak, prakteknya gurung ini. Hadis ini riwayatnya Abu Daud dan juga yang lainnya, dan semuanya hadis ini bimajmu itu rukihi hasan li ghairi. Hadis ini ikhwan, kalau kita mau teliti perhadisannya, ada sisi perbincangan dalam sisi sanadnya, cuma karena antum-antum belum belajar mustalah hadis kan ya, ya kita khulasannya saja. Hadis ini adalah hasan li ghairi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian seterusnya, Ketika kita hendak mau naik kendaraan, tadi kan ketika keluar pak ya, ini ketika kita hendak naik kendaraan. Di sana ada hadis Ali ibn Rabi'ah. Qala syahidtu Aliyan, saya menyaksikan Ali radhiyallahu ta'ala anhu utiya bidabatin liar kabaha. Didatangkan kepada Ali kendaraan liar kabaha supaya Ali menaikinya. Falamma wala rijlahu fir rikabi, ketika Ali radhiyallahu taala anhu meletakkan kakinya na'am di bagian bawah pelananya untuk naik, Ali radhiyallahu taala mengatakan bismillah. Maka dalil kalau kita sudah naik kendaraan, kaki kita sudah mancap di mana itu, Pak? Aywa, di apa namanya? Sedelnya, belum sedel, Pak. Baru mau ini. Iya, ini baru mau. Hendaknya dia membaca bismillah. Falamma stawa 'ala dhahriha, dan ketika Ali sudah berada pas dalam punggungnya, nah ini kan berdiri duduk pas pada punggungnya, fa Ali radhiyallahu taala mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, membaca alhamdulillah. Berarti kan baca alhamdulillah. Tsumma qala, kemudian beliau meneruskan subhanalladzi sakhara lana hada wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jelas ini, Pak? Jadi ingat, jadi kita punya 3 poin di sini, Pak ya. Poin yang pertama, ketika kita keluar. Poin yang kedua, ketika kita naik kendaraan. Poin yang nomor 3, ketika kita pas di atas kendaraan. Ini adalah perkara-perkara yang dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau ana ada waktu, Pak, ana pengin mengupas makna doa ini, tapi waktunya enggak ada. Karena masih banyak poin-poin yang harus kita sebutkan. Ini masalah akidah, masalah tauhid yang harus benar-benar kita yakini sehingga kita na'am dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu poin, Pak, kami ya kuli Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata di kitab-kitab awal beliau di Jawabul Kafi liman su'ila ani da'i syafiq. Poin penting di sini, kenapa banyak orang doanya sama, tapi diberi rezekinya beda-beda. Mungkin kita semuanya ini yakin kalau kita itu ingin dikasih rezeki oleh Allah dengan rezeki yang cukup, ya kan? Uanglah, mungkin kalau kita bisa satu hari itu duitnya berapa? 1 juta lah. Beliau minta 1 juta itu. Tapi kenapa? Ada orang yang dapat 1 juta, ada yang dapat 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang hanya 10 ribu aja susah sekali. Banyak sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya barakallahu fikum, maka masing-masing berbeda hati. Hatinya yang satu minta ya sekedar lisan saja meminta, dan yang kedua benar-benar meminta. Maka semuanya kembali ke hati. Kalau dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Satu, yang kedua, yang satu adalah na'am terpenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Yang satu enggak terpenuhi syarat-syaratnya. Na'am, enggak terpenuhi syarat-syaratnya. Ketiga, penghalang-penghalang terputusnya atau penghalang-penghalang tidak dikabulkannya doa itu tidak ada pada dia dan ada pada teman tadi. Maka kunci-kunci inilah yang harus kita perhatikan sehingga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya doa tadi, Pak, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna sampai akhir, itu doa yang paling ringkas. Itu doa yang paling ringkas. Di sana ada doa yang paling apa ini? Paling panjang lagi, dan itu atau bisa baca di kitab-kitab Hisnul Muslim, ya. Hisnul Muslim, insyaallah itu bisa atau akan dapatkan di sana. Kemudian seterusnya, apa hukum doa-doa tadi? Apa hukum doa-doa yang ana sampaikan tadi? Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimallahu taala wa fi hadzal hadis istihbabu hadzal dzikr inda ibtida'il asfari kulliha, disunahkan berzikir ketika memulai safar-safarnya dia. Memulai safar-safarnya dia dengan banyak apa tadi Pak tadi? Hah? Bismillah tawakkaltu 'alallah. Bismillah dan alhamdulillah subhanallah sampai akhir itu hukumnya hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Poin yang lain Pak yang harus diperhatikan. Maka ini menunjukkan kama yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tidaklah seseorang yang meninggalkan sunnah itu langsung dihukumi dia mubtadi'. Ataukah langsung dihukumi sunnah ahlus sunnahnya muzazah goyang gini. Atau kita katakan lagi bahwasanya dia jatuh pada makruh, jatuh pada perbuatan makruh itu enggak benar. Andai kata itu benar berarti gimana dengan kita? Hah? Berapa banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan? Berapa banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan? Maka dari situ kita butuh kaidah untuk mempelajari lagi. Kapan? Kalau dia meninggalkan sunnah, dia dikatakan bukan ahlus sunnah. Dan kapan seseorang itu meninggalkan sunnah sekedar dia rugi? Dan kapan seseorang itu dikatakan meninggalkan sunnah jatuh pada perbuatan makruh? Maka itu semuanya butuh kaidah Pak ya. Dan ini bukan tempatnya kita bahas ini. Hanya satu isyarat saja. Satu isyarat bahwasannya enggak mudah menghukumi seseorang dengan hukum yang semisal itu. Apalagi menghukumi seseorang itu keluar dari ahlus sunnah. Hadza sa'jidan. Kama yaqul Imam Ahmad rahimallahu taala. Qala rahimahullah, ikhrajus sunnah shadidun. Mengeluarkan sunnah seseorang itu adalah perkara yang susah. Perkara yang susah sekali. Apalagi na'am dengan sekedar dia meninggalkan sunnah, kelas. Enggak bisa semisal itu. Maka ini butuh perincian, butuh kuaid sehingga seorang itu berjalan di atas kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama dan dikembalikan kepada ahli ilm yang layak untuk berbicara dalam masalah semisal ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita meninggalkan kerabat kita, meninggalkan istri dan meninggalkan anak, maka hendaknya istri dan anak ini dipasrahkan kepada orang-orang yang dipercaya agamanya, dipercaya agamanya. Jadi jangan ditinggalkan begitu saja ya. Kalau kita andai kata safar terolak ke Saudi, na'am untuk umrah atau untuk haji, maka pasrahkanlah anak-anak kita, keluarga kita di tempat orang-orang yang dipercaya agamanya, dipercaya agamanya. Jangan ditinggal begitu saja, Pak ya. Jangan ditinggal begitu saja, nanti kalau diambil orang gimana? Hah? Naam. Naam, adab ini disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Ibnu Abdul Wahhab hafizahullahu taala di kitab beliau Adabus Safar. Beliau menyebutkan ini adab. Jadi kalau kita meninggalkan istri, meninggalkan anak, maka hendaknya anak istri ini kita titipkan kepada orang-orang yang dipercaya agamanya dan dipercaya na'am ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ketika safar pergi maupun kembali dianjurkan bagi dia untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia pergi safar atau kembali yang pada posisinya masih safar, maka dianjurkan dan disyariatkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa seorang musafir adalah doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya seorang musafir adalah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasul alaihi salatu wasalam, salasu da'awatin, yang antuk wudu ya, yang antuk wudu, salasu da'awat mustajabat, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Tiga perkara itu doanya pasti terkabulkan dan enggak ragu lagi. Masya Allah, Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan la syakka fihinna, enggak ragu lagi doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang dizalimi. Doanya orang yang dizalimi. Hati-hati dengan doa orang yang dizalimi. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahallahu taala di sebuah kisah Muhammad Ibnu Ajlan, ada tiga orang ini adalah orang-orang yang mencari hadis. Kata tiga orang ini, mari kita pergi ke rumahnya Muhammad Ibnu Ajlan, kita tes dia, kita uji hadis-hadis dia. Datanglah tiga orang ini dengan memutar balik hadis dari hadis Sa'id Al-Maghburi an Abi Hurairah. Sa'id Al-Maghburi an Rajulin an Abi Hurairah. Muhammad Ibn Ajlan meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tiga jalan. Taratan an Abi Hurairah, sekali tempuh langsung. Wataratan an Abihi, dari babaknya. Wataratan an Rajulin an Abi Hurairah. Dites. Maka ketika hadis-hadis Muhammad Ibn Ajlan dikumpulkan, kemudian dibolak-balik oleh dia, setelah itu Muhammad Ibn Ajlan langsung paham di akhir dari pengetesan. Maka kata beliau, coba diulang lagi. Maka dia mengatakan hadis ini dari ini. Setelah itu apa katanya? Jikalau wahai tiga orang ini, engkau mengujiku supaya engkau menjatuhkan aibku, menjatuhkan martabaku, maka saya doakan dengan doa kejelekan. Satu, tak doakan kamu sebelum mati kamu terfitnah agamamu dan terfitnah duniamu. Yang satu, tak doakan engkau mati dalam keadaan terkena penyakit yang fatal. Yang satu lagi, tak doakan engkau dalam keadaan buta. Maka tiga orang ini benar-benar seperti yang didoakan oleh Muhammad Ibn Ajlan. Maka wahai saudara-saudaraku, hati-hati terkait dengan kehormatan kaum muslimin. Yang mana kehormatan kaum muslimin ini benar-benar dijaga oleh Islam. Sehingga Islam menyebutkan qaidah daruriyatul khamsu, menjaga 5 poin. Dan ini dikatakan daruriyah. Kalau ini gak dijaga akan binasa ini dunia, dan agama dan dunia akan binasa. Di antara dari 5 poin yang harus dijaga adalah irdul muslim, kehormatan seorang muslim. Maka janganlah kita bermudah-mudahan di dalam masalah kehormatan muslimin kita main sikat tanpa dengan dalil yang jelas. Lihat Abdurrahman Ibnu Mahdi rahimahullahu taala, di saat ada salah satu muridnya datang kepada Abdurrahman Ibnu Mahdi, faqala ya imam, bukankah ini rawi sudah engkau dhaifkan, kenapa engkau meriwayatkan kedua kalinya? Faqala imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, wahai saudaraku, perhatikan di sini, wahai saudaraku, saya di waktu malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya takut orang yang saya celak tadi, orang yang saya dhaifkan tadi, menghadap kepada Allah, ya Allah, tuntutlah Ibnu Mahdi, kenapa dia mendhaifkan aku. Kemudian di hadapan Allah saya tidak memiliki hujah, di hadapan Allah saya tidak memiliki dalil untuk mendhaifkannya. Maka apa yang saya perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika itu lalu dia berbalik, yang awalnya mendhaifkan kemudian dia mentaskir dan mensucikan dia. Maka ini menunjukkan bahwasanya para a'immah dahulu ketika beliau mengeluarkan kata-kata rawi ini jarh, rawi ini kada, wa rawi ini kada, mereka waktu malamnya memikirkan apa yang dia katakan. Tidak semudah apa yang kita katakan. Tidak semudah apa yang kita lafadzkan. Maka ingat, hal itu akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasulullah alaihi salatu wasalam min hadis Anas inda Al-Bukhari fi Adab Al-Mufrad. Su'ila rajulun, ditanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, su'ila imra'atin. Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang seorang wanita. Faqala ya Rasulullah, ini wanita tusalli maktubat, salat lima waktu, wa nawafil, salat sunnah, wa tatasaddaq, bersedekah banyak sekali. Tapi waktu dia suka mengganggu saudaranya. Waktu dia mengganggu tetangganya, mengganggu saudaranya. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, la khaira fiha, tidak ada kebaikan yang dia lakukan. Wahai saudara kulihat, padahal seorang wanita ini dia melakukan sholat, bersedekah siang dan malam, sholat malam, masya Allah pahalanya banyak sekali. Tapi di samping dia melakukan kewajiban-kewajiban tadi, melakukan sunnah-sunnah tadi, ternyata lisannya tidak bisa menjaga terhadap kehormatan saudaranya. Maka kata Rasulullah, khairu fiha, tidak ada kebaikan pada dia. Lalu mengatakan, dakhalatin nar, dia masuk neraka. Dakhalatin nar, dia masuk neraka. Wasu'ilah Rasul alaihi salatu wasalam, ditanya seorang wanita yang ibadahnya cukup, tusallil maktubah, salat wajib toh, wa tatasaddaq, bersedekah dengan sesuatu yang dia miliki ringan, wala tu'zi, tapi dia enggak menyakiti saudaranya, dia benar-benar jaga lisannya. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, bisa babi lisan, bisa seseorang itu menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Waliyadhi Rasul alaihi salatu wasalam min hadis Abi Hurairah qala atadruna mal muflis, wa sahabat, tahu enggak kalau orang yang bangkrut itu siapa? Qalu man la dirham wa la mata, ya itu seorang laki-laki yang enggak punya ini enggak punya itu, bangkrutlah. Qala Rasulullah, bukan begitu. Ar-rajulu ya'ti bil hasanat, seorang laki-laki banyak membawa pahala, pahala salat, pahala masyaallah banyak sekali. Tapi di samping itu syatama hadza, mencela orang, wa qadhafa hadza, mulu orang berzina, wa dharaba hadza, mukul orang lain, maka pahala dia diambil, kebaikannya diambil hatta faniyat hasanatu, sampai habis kebaikan-kebaikan dia, pahalanya habis. Itulah orang-orang yang bangkrut. Maka oleh karena itu, terkait dengan kehormatan kaum muslimin, kita harus berhati-hati. Tidak mudah kita mencela orang, dan kita enggak mudah memukul seseorang, meludah seseorang, melainkan semuanya itu dibutuhkan kaidah-kaidah wadhuhabit yang disebutkan oleh para ulama. Jangan kita ikuti, jangan kita asal-asal ikut orang tanpa dengan dalil. Jangan kita itu asal ikut orang tanpa dengan dalil. Mana buktinya? Mana kesalahannya? Ini menyelisih prinsip Ahlussunnah yang mana? Ini mana dan ini yang mana? Harus jelas. Kalau tidak, kita itu akan masuk dalam perangkap, dan perangkap ini menjatuhkan kita ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang rugi siapa? Bukan orang lain, diri kita yang rugi. Diri kita yang rugi. Ini yang harus kita perhatikan. Barakallahu fikum. Dan azilah tentang takutnya atau doanya orang dizalimi, banyak sekali, banyak sekali. Kalau kita ngomentari orang, didoakan lo kamu itu enggak takut toh? Hah? Apa kita enggak takut kalau kita didoakan jelek oleh dia? Hah? Kita enggak takut toh kalau jadi didoakan jelek oleh dia? Dan azilah ini masalah, kalau Allah sebutkan kisah-kisahnya banyak sekali tentang kisah orang-orang dizalimi. Yang kedua, wada'watul musafir, doanya orang yang safar. Doanya orang yang safar adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah berdoa ketika itu. Yang nomor tiga, wada'watul walidi liwaladi, doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anaknya. Maka wahai orang tua, janganlah kita mudah melafadzkan doa yang jelek kepada anaknya, maka bisa jadi Allah akan kabulkan doa-doa itu. Lebih-lebih para bapak ya, ketika anak nawakal ngono Pak yo, nah mati yo ngono. Lagi setan nawakal, nah mati yo kon. Aja ngomong ngono Pak, engko kata-kata mati yo itu mengandung doa, lan kok mati temenan piye? Makanya orang tua dituntut untuk sabar. Jangan bikin anaknya sabar-sabar Pak ya. Bikin anak sabar-sabar sekali ya. Ping 7, ping 4, ping 5, get-get wae. Masalahnya nanti terkait dengan pendidikannya, terkait dengan pendidikannya. Nah, seterusnya adab selanjutnya, ketika kita naik di tempat yang tinggi, naik gitu Pak ya, kita naik mobil kemudian ada tanjakan gitu ya, maka disyariatkan kita membaca Allahu Akbar. Kalau kita lagi turun, disyariatkan baca apa? Subhanallah. Apal Pak ya? Udah dijalani belum? Jadi ini kalau kita lagi safar kemudian kita mendapatkan jalan yang nanjakan, maka disyariatkan kita membaca Allahu Akbar. Adapun kalau kita dalam kondisi turun, kita membaca Subhanallah. Kalau datar gimana? Hah? Ya menung wae dikir. Oh enggak ada dalilnya. Oh gimana? Enggak ada yang enggak baca oh, namanya. Nah. Dari Jabir Ibn Abdillah radhiyallahu taala anhu qal kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kata Jabir, kunna kebiasaan kami, ai kami para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, dan ini menurut ilmu shalah hadis namanya marfu hukman ai au fi'l sahaba, tapi dihukumi ila Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini adalah na'am inda jumhur ahli hadis adalah hujjah. Dan hadis ini riwayat Bukhari. Apabila kami ini idza na'am sa'atna, kami ini naik ai nanjaan kabarna, kita bertakbir. Wa idza nazalna, apabila kita turun, sabbahna, kita membaca tasbih, membaca at-tasbih. Kemudian yaqulu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yustahab, disunahkan ketika naik baca Allahu Akbar, dan ketika turun baca apa? Naam subhanallah. Bagi ya soal, apa hikmahnya sampai Rasul alaihi salatu wasalam mensyariatkan itu syariat? Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh Imam Al-Muhallab, oleh Imam Al-Muhallab, ketika seseorang itu naik, maka akan muncul sifat kesombongan. Ketika seseorang itu naik tanjakan, itu akan muncul sifat kesombongan. Apa sih kesombongannya? Dia proporsi di atas, yang bawah, yang lain letakkan di bawah, yang lain posisi bawah. Maka akan ada muncul sifat sombong. Maka diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Apa yang kita patut sombongi? Sombong dengan apa? Maka tidak ada yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula ketika seseorang naik pangkat, ya kan Pak ya, naik pangkat biasanya ada sifat sombong. Begitu pula ketika dia naik rezekinya yang awalnya 10 ribu satu hari Pak ya, naiklah berapa 15 ribu, naik biasanya ada sifat sombong Pak. Begitu pula dia bisa menyelesaikan kitab dari kitab satu ke kitab yang lainnya. Maka ingatlah, tidak ada yang butuh disombongkan. Tidak ada yang butuh disombongkan. Karena semuanya adalah kecil. Yang paling besar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran adab dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk hati kita, supaya kita tidak sombong dengan apa yang kita miliki dari perkara-perkara dunia, dari perkara-perkara dunia. Lebih-lebih lagi, wahai para ikhwah yang kita yang akan kami hormati, kita bertanya masing-masing dari kita, apakah kita itu ada SK dari Allah kita masuk surga? Ayo. Apakah kita ada SK dari Allah Subhanahu wa taala kita itu husnul khatimah? Nah, kalau semisal ini, baik satu ke satu yang lainnya, yang antar Ahlussunnah wal Jamaah, yang masing-masing antar Ahlussunnah wal Jamaah, masing-masing kita tidak ada SK. Dari situ, maka marilah kita semuanya lebih-lebih belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan dan menjauhi larangannya. Fahasbuka, cukup bagi engkau insyaallah. Yaqulullah azza wa jalla, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih. Ayat ini adalah membantah kepada orang-orang Yahudi wan Nasara yang mengatakan kami ini yang paling baik. Enggak usah khawatir, Allah itu Maha melihat. Maka Allah mengatakan, siapakah yang paling bagus agamanya? Dari orang-orang ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dan dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ikhwanana, sudahlah, qila wa qala ditinggalkan. Apa yang kita ketahui dari ilmu, lakukan dan mengharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belajarlah ilmu. Maka dengan ilmu engkau akan mengetahui al-haq dan batil. Engkau dengan ilmu akan mengetahui al-haq dan batil. Walihadza qala Imam Ahmad rahimallahu taala, ketika beliau ditanya, kaifa tutfa'ul fitnah, bagaimana fitnah itu bisa dipadamkan? Faqala bil ilmi wat taqwa, dengan ilmu dan takwa. Gimana kita enggak belajar ilmu dan kita mengurusi fitnah? Bagaimana kita bisa fitnah itu akan bisa padam kalau kita di atas kebodohan dan di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Masing-masing kita belajar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fitnah akan menjadi padam. Naam, tidak semua kalau kayu bakar ya, sudah membakar, kamu kasih kayu bakar lagi, maka akan semakin terbakar. Seharusnya kita menjadilah air yang bisa memadamkan itu api. Maka sibukkan diri kamu dengan ilmu. Sibukkan diri kamu dengan ketakwaan kepada Allah. Falihadza yaqul Rasul alaihi salatu wassalam min hadis Abu Hurairah qal, ya Rasulullah, ayu sa'adah, manakah kebahagiaan ya Rasul? Gimana kebahagiaan ya Rasul? Qala Rasul alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah wal yabki ala khati'atika, nangislah karena kesalahan kamu dan karena kemaksiatan kamu. Yang kedua, wal yasaka baituka, hendaknya engkau berdiam diri di rumah kamu ketika ada fitnah. Ketika ada fitnah, berdiamlah di rumah, menghafal Quran, ngaji, ngurusi anak. Itu lebih apik daripada ngurusi fitnah. Daripada ngurusi fitnah. Apalagi fitnah yang gak jelas. Apalagi fitnah yang belum jelas. Bagaimana kita itu mengatakan jelas alat kita apa? Alat kita itu apa? Sudah punya alat gak kamu untuk mengatakan ini itu? Gak punya alat, kamu ngapain? Belajar dulu di guru-guru ahli sunnah wal jamaah, di guru-guru as-salafiyin, baru dengan engkau bisa, dengan punya ilmu itulah faidah-faidah, maka engkau akan bisa mengukur ini hak, ini batil, dan ini salah dan ini tidak salah. Nah, jadi gimana kita mau mencari ikan gak punya jalannya? Hei, ikan kesini ya, iso ngono pak, lah dukun lah pak. Sini kan datang, gak iso pak, gak iso. Belajar. Nah, kemudian kenapa kita turun kita disuruh membaca subhanallah? Bapak ingat kisah Nabi siapa? Nuh alaihi salatu wassalam, ketika diturunkan dari perahu kemudian dia apa? Dimakan oleh ikan, ya kan pak? Doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam apa? Subhanalladzi Subhanalladzi kuntu minal zalimin. Maka itulah ingat. Kalau kita pas turun, maka apa? Kita mengharap dengan doa tadi, adalah keselamatan untuk kita. Biasa Pak kalau turun jeret ini Pak, akhirnya kecelakaan ini Pak. Rimi mati Pak ya, urat ini Pak. Maka dengan kita baca Subhanallah, itu adalah mengharap mudah-mudahan kita akan diselamatkan oleh Allah dari apa Pak, rim yang anu atau yang lainnya. Ya. Ya. Oh ya ya Pak, Nabi Yunus, Nabi Yunus Pak ya ya. Nabi Yunus Pak ya, benar masyaallah. Jazakallahu khairan Pak, salah saya Pak ya. Namanya salah manusia kan Pak ya. Iya, manusia salah. Manusia punya salah. Kata Imam Abu Zur'a rahimahullahu taala, kalau andai kata ada manusia yang tidak salah, itu yang kita pikirkan. Kalau andai kata manusia itu salah, itu wajar. Benar loh Pak. Kalau orang enggak salah, itu kita bingung. Tekon di enggak salah lagi. Kenapa enggak salah? Itu yang kita pikirkan. Tapi kalau manusia salah, itu wajar. Tapi kita kebalik. Kita kebalik. Sampai-sampai kita mendewakan Ustaz. Ustaz itu kok enggak salah? Gono salah itu. Sari sopo Pak. Ustaz itu lebih khusus saya. Ake salah Pak. Ake dosa nih. Makanya yang dari ini. Ya. Ajal ini. Ajal kita kan enggak tahu kapan datang ajalnya, Pak. Kita sudah enggak ada SK dari Allah dan Rasul-Nya masuk surga atau enggak. Dosa kita itu masih banyak. Ya kan, Pak ya? Pahala itu mana kita pahalanya? Sudahlah mikir kita sendiri aja. Mikir pening kepala kita. Gimana kalau ajal itu datang kepada kita? Persiapan apa yang kita harus hadapkan di sisi Allah? Yaqulu Sayyid Ibn Musayyab rahimahullahu taala, ketika salah satu muridnya menegur dia, wahai imam, ma yubjik, apa yang menjadikan engkau menangis? Lihat beliau imam, Sayyid Ibn Musayyab rahimahullah ta'ala menangis. Apa yang menjadikan engkau menangis? Sedangkan engkau seorang imam. Faqala, safari ba'idun, wazadi qalilun, safarku masih panjang, sedangkan bekalku sedikit. Yang kita pikirkan adalah bekal kita menuju akhirat. Safar kita masih panjang ke arah sana, Pak, ke akhirat. Panjang sekali. Bekal kita apa? Bekal kita apa? Sudahkah bekal kita itu banyak? Menuju akhirat yang begitu jauhnya. Naam. Sudahkah kita memahami salat kita itu apakah pasti diterima oleh Allah? Zakat kita, puasa kita, ibadah kita, apakah kita yakin diterima oleh Allah? Belumlah. Gak kita yakin. Tapi kita mengharap. Tapi kalau dalam perbuatan dosa, apakah anda yakin dosa kita akan diampuni oleh Allah? Kita belum yakin dosa kita diampuni oleh Allah. Maka oleh karena itu, mari kita mikirkan diri kita. Mari mikirkan diri kita. Gak usah mikir orang lain dulu lah. Kita sendiri ini masih kayak gimana? Pikirkanlah diri kita. Walihadza yaqulu Imam Abdul Qadir Jailani rahimahullah, kalau anda kata seorang hamba sesaat di waktu malamnya memikirkan dirinya, sesaat saja memikirkan dirinya, apa yang dia lakukan di hari itu dan pahala apa yang dia harus siapkan di sisi Allah, maka akan terbuka banyak cacat yang dia harus perbaiki, banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Makanya kita gak pernah mikir itu, sehingga kesalahan kita tertutup, yang terbuka hanya kesalahan orang lain saja. Kesalahan orang lain terpampang luar biasa, tapi kesalahan dia tertutupi. Nasallallahu salama. Maka ini adalah alamatul khudran, kama yaqul Ibnu Qayyim rahimahullah, tanda orang ini tertipu, tanda orang ini tertipu. Wa ikhwanana, mari kita mikir apa persiapan kita. Naam, ilmu mana yang kita bisa sebagai alat menuju akhirat itu apa? Kita ini kenal ngaji mungkin umur 40-50. Dari awal sampai akhir dosa ini berapa? Tinggal 10 tahun, Pak. 10 tahun bekal apa? Entar lagi diambil apa? Ajal kita mau gimana lagi? Mau di mana lagi? Nah, belum mikir Masya Allah banyak sekali. Nah. Selanjutnya, adab selanjutnya. Ada dua poin di sini. Doa ketika kita masuk ke desa, ke tempat orang lain. Yang kedua, dan ketika turun dari kendaraannya. Kayak kita ke Bali itu Pak ya, pas masuk, mau masuk ke bandara itu Pak ya. Jadi kita ketika masuk ke satu tempat, itu baca doa. Dan ketika kita udah turun dari kendaraan, itu baca apa? Jelas? Paham ini Pak ya? Bedakan loh Pak ya. Ketika kita mau masuk, dan ketika kita udah turun, udah singgah. Jelas? Ini ada doanya masing-masing. Ada doanya masing-masing. An Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, dari sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam lam yara qaryatan yuridu dukhulaha, adalah Nabi di dalam melihat satu desa yang Nabi ingin memasukinya. Naam. Illa qala hina yaraha. Ketika Nabi melihatnya, melainkan pasti Nabi membaca ini doa. Jadi ketika saya contoh mau ke Bali. Ke Bali ini saya pas di bandara. Lihat bawah itu contohnya. Kok lihat itu Bali. Belum turun, baru melihat saja. Itu hendaknya membaca ini doa. Paham? Lah kalau pas turun dari bandara contohnya dari pesawat, baru ada doa lagi. Masya Allah Pak ya, ribut Pak ya. Ribut Pak. Doanya panjang lagi nih Pak. Mana kita gak apa lagi nih. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabba, Allahumma rabbas samawati sab'a wa ma'adlawna wa rabbal aradina sab'a wa ma'adlawna wa ma'akwalna wa rabbas syaitina wa ma'adlawna sampai akhir. Antum baca nanti Pak ya, dihafal di Kisah Muslim. Atau nanti gak tahu untuk sabistan nanti. Punya kewajiban untuk menghafalkannya. Menghafalkan, ngasih ngafalan kepada para bapak semuanya. Naam. Wa kama yaqulu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ini doa hukumnya sunnah. Kalau kita melihat naam qarya yang kita ingin memasukinya. Melihat tuh Pak. Jangan sampai salah. Wis melbu baru moco iki Pak. Jangan. Ketika melihat. Ketika melihat. Jadi ketika melihat, bapak disyariatkan membaca ini doa. Kalau sudah turun, baru lagi nanti. Adapun kalau kita turun, maka hendaknya dia membaca apa? A'udhu bikalimatillahi tamati min syari ma khalaq. A'udhu bikalimatillahi tamati min syari ma khalaq. Apalkan ini Pak ya? Apalkan ini? Insya Allah ya. A'udhu bikalimatillahi tamati min syari ma khalaq. Ini ketika masuk ke kota, masuk Pak, sudah masuk, sudah singgah ini Pak. Yang tadi baru melihat. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam an Khawlata binti Hakim As-Sulaimiyah As-Salmiyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazala mangzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, sudah turun ini, sudah turun di tempat. Kemudian qala, kemudian dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq lam yadhurru syai, sesuatu apapun tidak akan membahayakan dia, hatta yartahila min mangsili dzalik, sehingga dia pergi dari tempat itu. Makanya kalau dari kayak di Bali ini Pak ya, yang banyak apa? Banyak jinnya Pak ya. Banyak jinnya nih. Di mana-mana ada jinnya Pak. yang pokoknya di mana-mana lah, tidak hanya di tempat sini saja, di Jawa juga banyak, apalagi di Lamongan Pak ya. Sini mantap-mantap itu Pak ya. Ala kulli hal begitu. Dia baca a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Lam yadhurru syai'un, sesuatu apapun tidak akan membahayakan dia. Rasul alaihi wasallam mengatakan syai'un nakira fi siyakin nafi. Kaidahnya yufidul umum, maka apa saja tidak akan membahayakan dia. Masya Allah. La sakit, wala dengkinya orang, kena sakit mata, ainnya orang, santetnya orang, oh buyar kabe Pak, hilang kabe insya Allah. Nah, sehingga dia pergi dari situ. Masya Allah. Jadi penyakit apa harus hilang kabe Pak. Tapi doane aja mek lisan wae Pak, dipahami artine. Nah. Masih banyak ini. Nanti setelah maghrib aja dilanjutkan ini satu minta ya. Enggak apa-apa. Tanya di tempat yang lain, tapi kita lanjutkan ini aja enggak apa-apa. Ya, Pak ya. Biar ada ini banyak pertanyaan yang mau disampaikan ini. Perlu difahami, Pak. Ya, kami ini kan lebih khusus, saya ini bukan seorang yang alim, bukan. Ya. Bukan seorang yang alim, bukan apa, memang biasa lah Pak, orang biasa. Jadi kami akan menjawab apa-apa yang disebutkan di sini sesuai dengan ilmu yang sampai kepada saya ya. Nah, ada pertanyaan di sini, bismillah. Apakah ini negeri musyrikin, Ustaz? Dan apakah kita harus hijrah dari sini? Ikhwanana barakallahu fikum, suatu perkataan harus membutuhkan dalil. Tidaklah perkataan siapapun diterima melainkan harus mendatangkan dalil. Itu sebenarnya sudah cukup bagi kita. Siapapun yang mengatakan satu ini negeri musyrik, mana dalilnya? Satu, dan siapa ulamanya? Paham? Kedua, perintah kita hijrah di sini. Naam, harus hijrah di sini. Kemudian kita hijrah kemana? Nah, naam. Maka ini juga pertanyaan saya kedua. Semua perkataan apa saja yang tidak berdasarkan dengan dalil atau tidak mendatangkan dalilnya, kita tidak mudah menerima. Nah, kullu qaulin yukhat wa yurad. Semua perkataan siapa saja itu ditolak. Illa sahiba hadha qabr. Kecuali hanya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa laisa kullu qaulin, dan tidaklah setiap perkataan seseorang kita jadikan wala wal bara. Kita jadikan loyalitas dan kita memusuhi, melainkan hanya qaulu Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi kita enggak boleh perkataan si fulan harus jadikan ukuran wala wal bara. Kalau enggak ikut ini, maka harus diancam. Itu enggak bisa. Kecuali hanya qaulu Rasul alaihi salatu wasalam. Maka sebagaimana yang kita jawab tadi, apakah ini negeri musyrikin Ustaz? Yang saya tahu, jangankan ini negeri Indonesia seluruhnya, sebagaimana yang saya terangkan tadi dari kalamnya Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi dan kalam Syekh Muslim dan kalamnya Syekh Muhammad dan juga yang lainnya, dikatakan negeri kafir atau negeri musyrik atau negeri yang lainnya, naam, dengan dua hal tadi. Naam, yang pertama, minoritas atau mayoritas penduduknya Islam atau tidak, dan yang kedua apa, diizinkan menyiarkan syiar-syiar Islam atau tidak. Itu perkataan beliau, perkataan beliaunya, dan pernah saya punya pembahasan ini. Nah, lah kalau begitu, nah, kalau andai kata dia mengatakan ini negeri musyrikin, enggak usah ini negeri Indonesia seluruhnya, apakah juga enggak ada maksiat kepada Allah di situ? Apakah enggak ada wali-wali yang mereka yang dimintai selain Allah? Apakah enggak ada haul di negeri kita Indonesia ini? Hah? Nah, kalau di tempat ini disuruh pergi, lagi mana Indonesia masih di lingkaran Indonesia? Ya kan? Masih di lingkaran Indonesia. Yang juga masih banyak apa? Hah? Kemaksiatan dan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa hukum dulu Indonesia dulu hukumi. Nah, kalau Indonesia ini hukumnya baru kau pergi ke mana? Ke Mekah, ke Saudi atau ke Madinah. Nah. Yang kedua, pernyataan kita harus hijrah dari sini. Mana dalil yang harus kita menghaluskan hijrah? Kalau andai kata dia mengatakan ini tempat jarang taklim contohnya, kan di pondok mungkinlah kita penuh dengan taklim, yuk bahasanya ojo hijrah lah. Iya ndelok ilmu ngono lho. Bahasane iku aku tak ndelok ilmu. Naam di sini itu mungkin naam atau bahasanya ya saya itu kok dilewer contohnya aku tak lingkaran pondok lah. Itu baru zen bahasanya. Nah, itu baru zen bahasanya. Naam, maka kata-kata hijrah itu naam barakallahu fikum ya naam apalagi satu keharusan. Mana dalil yang mengharuskan, yang mewajibkan? Naam, sehingga harus dikatakan hijrah kalau enggak dia kafir di situ kan atau dia bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perinciannya ikhwan ini yang kita tahu ini membutuhkan dalil dan siapa ulama-nya dari kalangan para mutaqaddimin ataukah mutaakhirin dan dasar apa yang dipakai oleh orang ini. Oleh orang yang mengatakan ini. Contohnya kalau dia kata ada gitu loh. Dia kata ada. Nah. Kemudian kalau disuruh kemana? Dari sini mau kemana? Mau ke Jawa. Apa Jawa itu tempatnya itu? Wali Piro Ibu. Wakil. Terus mana tempat-tempat di mana? Yang aman daripada itu semuanya. Yang kedua. Kalau andai kata orang Islamnya itu hijrah ke Wahabah atau ahlu sunnah, terus siapa yang mendakwai di sini? Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengirim Mu'ad ke negeri Yaman, dan ketika negeri Yaman itu apa? Adalah masih musyrikin semuanya. Mu'ad disuruh mengisi dan mengajari ilmu ke arah sana. Mu'ad, aku nggak usah kesana negeri kafir dulu. Nah, dan masih banyak adil-adil yang lain ini yang tidak sebenarnya enggak usah butuh diperinci. Cukup saja mana dalilnya dan siapakah ulamanya. Sudah cukup. Nah. Kemudian seterusnya bagaimana sikap kita terhadap acara hari raya Nyepi di tempat tinggal kami yang mayoritas non-muslim? Pengingkaran yang bagaimana kita harus lakukan. Barakallahu fikum atas penjelasannya. Fala syakka Islam hanya punya dua hari raya. Ialah hari raya Idul Fitri wa Idul Adha. Kama yang pura sallallahu alaihi salatu wasalam. Min hadisi Abu Hurairah muttafaqun alaihi. Nah, selain hari raya itu, selain itu bukan perkara yang disyariatkan. Kemudian seterusnya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran maka rubahlah dengan tangan. Yaqulu para ulama ketika menyarah hadis ini dengan tangan itu adalah para umara, para pemimpin yang memiliki kekuasaan. Kalau dia enggak mau maka dengan apa? Dengan lisan. Kalau lisan enggak mau dengan apa? Dengan hati. Dan cukuplah hati itu tidak ikut serta di dalamnya. Yang nomor tiga, yang dinamakan loyalitas dan tidak loyalitas. Naam. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yuaduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aw sabi akhir. Tidak engkau mendapati seorang yang beriman kepada rasulnya berloyalitas kepada orang-orang musuh dan rasulnya. Dan loyalitas adalah tempatnya di hati. Dan kita enggak tahu hati seseorang. Hati seseorang. Maka ketika seseorang hamba dalam perayaan ini hari raya, perayaan ini hari raya yang dia sudah mengingkari dengan hatinya, dan enggak ikut serta di dalamnya, maka apa yang kita katakan kepada dia? Loyalitas? Enggak bisa. Enggak bisa. Kita enggak bisa mengatakan dialah loyalitas. Iya kan? Karena loyalitas tempatnya di hati, dia sudah mengingkarinya. Kemudian yang kedua, di hari Nyepi itu ada ilzam, ada keharusan-keharusan gitu kan. Harus mematikan lampu atau yang lainnya. Kemudian dia lakukan itu ilzama. Maka ketika dia melakukan yang namanya mematikan lampu itu, enggak berarti menyetujui atau menyukai. Enggak berarti menyetujui. Ataukah tidak berarti dia apa? Adalah melayati, apa namanya? Loyal kepadanya, tidak. Wa innama bentuk keterpaksaan. Wa innama bentuk satu ilzamat yang ada pada padanya. Dan ini berat bagi dia. Satu hal yang dia dipaksa. Kalau enggak dia akan apa? Akan naam. Maka ini enggak bisa kita tuntut dia untuk apa? Untuk mengatakan atau untuk kita katakan dia adalah berloyalitas kepadanya. Contoh ini hari. Ini hari apa? Ini hari Raya juga tahu? Hari Raya juga tahu? Nah, kenapa? Kenapa kita enggak pergi nih? Yang kedua, apakah di negeri kita juga enggak ada hari raya? Kita mau pergi kemana ini? Mau disuruh kemana kita? Oh, di sini juga ada hari rayanya kan? Falakul hal. Semua yang ada pada hal kemungkaran, kita tidak ada lain kecuali hanya mendoakan pemimpin kita mudah-mudahan mendapatkan hidayah dan mudah Allah mengampuni mereka. Hadza yakfi. Adapun apa-apa yang mereka lakukan kepada kita dengan ilzamat kada wa kada, Allahu na'am membebani, Allah tidak akan membebani apa-apa yang kita tidak akan, apa-apa yang kita tidak mampu. Naam. Kemudian andai kata di hari Nyepi ini kita enggak bisa sholat jamaah. Apakah dengan kita tidak sholat jamaah kemudian kita dihukum enggak salafi? Kalau jawab tidak. Di antara asbab kita enggak disyariatkan jamaah. Dan jamaah itu perkara mukhtalafun fi bainal ulama. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Perkara mukhtalaf yang harus satu. Yang kedua, kenapa ketika kita ada adzan, ketika ada hujan, kita enggak disyariatkan apa sholat jamaah? Kenapa kita sakit? Enggak ada sholat jamaah. Dan masih banyak yang lain. Itu karena ada masalah keberatan. Maka mana yang lebih berat dengan keadaan? Kalau andai kata kita maksakan untuk pergi ke masjid, akan terjadi apa? Pemukulan atau yang lain. Apakah enggak lebih berat daripada itu semuanya? Fal jawab, na'am. Jelas itu lebih berat daripada itu semuanya. Maka masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Kalau ada kata dia mau pergi untuk taklim, tarolah, enggak ada masalah. Tapi jangan mengilzamkan kepada orang lain, mengharuskan orang lain atau mengingkari orang lain yang kemungkinan kudrat kemampuan tidak sama dengan Anda. Tidak sama kemampuannya dengan Anda. Naam. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua kita agar beliau kembali ke ajalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan adab-adabnya? Ikhwanana, banyak kasus orang tua pada dasarnya tidak menolak kebenaran. Hanya kita saja yang menyampaikan kepadanya dengan tidak beradab kepadanya. Kita terkadang menasihati orang tua kayak membalik apa tangan. Harus sekejap mata, enggak bisa. Ketahuilah, biasa orang tua sudah banyak berbuat baik kepada kamu. Dia kalau sudah banyak berbuat baik kepada kamu, dia kadang-kadang mendahulukan emosi daripada akal yang sehatnya. Karena dia sudah pernah berbuat baik sama kamu. Maka wahai sang anak, berlemah lembutlah di dalam menasihati orang tua. Yang kedua, sebelum engkau menasihati orang tua, perbaikilah diri kamu. Bagaimana engkau bisa menasihati orang tua sedangkan engkau sendiri tidak baik? Perbaikilah diri kamu antara engkau dengan antara manusia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoalah kepada Allah setelah engkau menjadi baik akan mudah mendapatkan kemudahan untuk menasihati orang tua. Yang terpenting di sini, menasihati orang tua membutuhkan waktu dan membutuhkan pendekatan. Sebenarnya selama saya pelajari di beberapa kitab tentang pendidikan anak, sebenarnya kita butuh pendekatan ke orang tua. Dekatilah orang tua dengan baik. Orang tua insya Allah akan menerima apa yang kita katakan, selama engkau konsisten juga terhadap apa yang kamu katakan. Akan tetapi terkadang-kadang kita enggak. Gambar langsung seret, gambar harus dibuyarkan semuanya. Televisi harus dipecahi semuanya. Hai saya. Dakwah harus berlahan kepada orang tua. Beda dengan orang lain sekarang. Maka antum harus perhatikan yang paling aham, yang paling aham. Perbaiki dulu akidahnya dia. Kalau ada kata antum sudah masuk ke akidahnya dia, perkara ini gampang nanti belakangan. Ini perkara ini gampang belakangan. Engkau ingin menyelamatkan akidahnya dulu. Kalau akidah sudah matang, maka ini akan menjadi mudah setelah dia akidahnya mempan. Terkadang kita enggak. Orang tua belum dipahamkan akidah, makna kalimat syahadat, langsung main pukul saja. Nah, falasak. Orang tua tidak akan mudah menerima kalau begitu. Dan akan benci dan seterusnya. Banyak kasus dari para santri yang kondisinya semisal itu sehingga dia enggak diperbolehkan mondok lagi dan yang lainnya karena kesalahan dari dia sendiri. Orang tua butuh pelan-pelan. Kita semua jadi orang tua kan? Gimana enaknya? Minta dipelan atau minta dikasari, Pak? Hah? Minta dipelan ya kan? Iyalah, kita semua jadi orang tua kan? Nah. Hal-hal yang tidak maksudnya kalau kita jawab mbak maksud ada yang besar anak nggak jawab, bukan karena apa-apa, karena hal ini kalau kita jawab bukan malah kebaikan yang kita dapatkan tapi malah mbak mazharah. Maka seorang alim atau seorang yang ditanya harus tahu keadaan dan kondisi yang ada. Ana mau tanya, sepanjang ana tahu dan pernah ana baca, kalau pulang dari kepergian sebaiknya kita sholat sunnah di masjid. Naam, sholat sunnah sendiri di masjid dan sholat sunnah di rumah. Masih belum selesai ini. Ada 2 rakaat sholat sunnah di masjid, kemudian kita ke rumah 2 rakaat lagi. Sebagaimana yang kita akan pelajari di sana nanti insya Allah. Jadi ini enggak menafikan. Dan ikhwanana, apa yang kita ketahui terkadang kita enggak menyeluruh. Makanya yang dikatakan oleh sebagian para ulama yang harus kita pahami di sini, terkadang kita tahu ini tapi ternyata yang kita ketahui tadi enggak sempurna. Semisal ini kan yang kita ketahui adalah apa? Salat 2 rakaat di masjid. Dan itu enggak menafikan di sana ada syariat yang lain yang kita belum ketahui. Terkadang juga dalam banyak masail juga kita mengetahui kada, qad yakunu kita enggak mengetahui yang lainnya mengetahui kada. Maka seorang muslim apa? Ya suddu ba'dhu wa ba'dhu, menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling menasihati satu dengan yang lainnya. Karena kondisi kita itu pada dasarnya adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak tahu. butuh diajari, butuh diajari. Maka lihat al muslim akhul muslim, kemudian sampai akhir fasabbaka asabi'uhu asabi'ahu. Rasul Naam mengatakan begini, ikhwan, menunjukkan eratnya antara muslim dengan satu dengan yang lainnya, saling menasihati, yang salah ditegur, dinasihati, dan bagaimana cara menegurnya. Bukan menegurnya di depan umum ya, karena sana ada nasihat dan ada ta'ir. Kalau di depan umum itu bukan menasihati tapi mencela. Farq baina nasiha wa baina ta'ir. Di sebuah kitab Ibnu Rajab rahimallahu taala, al-farqu baina nasiha wa ta'ir. Karena disebutkan di sebuah kitab ada pada persaudaraan. Maka kalau kita menasihati saudara kita kalau salah, panggil dia. Dan ketika dia sepi, nasihati dia, ya akhi, ini keliru, wa hakada, insyaallah lebih menerima ya, lebih menerima. Daripada kalau diumbar di depan umum dan kila wa qolala, semuanya akan menjadi maudhu'iyah, rusak dan tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Nah, asar jam berapa? 1 jam lagi, sebentar lagi yang nambah dikit ya. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang naik turun tadi. Apakah sama juga ketika kita naik pesawat? Pesawat kan ada naik, ada turun. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menjawab dalam kitab Syariatus Salihin, faqala farqa bainah. Enggak ada bedanya. Nah, ketika kita naik pesawat, seret, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turun baca apa? Subhanallah. Sama saja, enggak ada bedanya. Itu kata beliau. Kata beliau, karena lafaz kunna idza sa'atna, apabila kita itu naik, am umum. Yang penting naik. Imma tanjaan wa imma naik ke udara atau yang lainnya, kullu hadza sama naik. Dan ketika dia turun, ya turun. Tidak ada perbedaan baina hadza wa hadza. Kemudian selanjutnya, di saat kita membaca takbir, tidak dianjurkan untuk kita angkat suara dengan keras-keras. Gak mesti kayak takbiran gitu loh, Pak. Baca takbir lah, gak usah diangkat suaranya dengan keras-keras. Ini berdasarkan dengan hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala qaal, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam. Adalah kami bersama Nabi alaihi salatu wassalam fi safarin, ketika itu pada posisi safar. Faja'alan nas yajharuna bitakbir. Kulailah manusia menjaharkan takbirnya, mengeraskan takbirnya. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, sayangilah diri kalian. Sayangilah diri kalian, alias ojo to keras-keras. Keras-keras suka kok capek. Maka sayangilah diri kamu. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena engkau tidaklah berdoa kepada Allah yang Allah itu Maha Tuli dan Maha tidak ada. Allah itu ada, dekat. Enggak perlu engkau mengeraskan suara engkau. Maka ini menunjukkan membaca takbir, membaca subhanallah ketika ada, ketika turun tidak usah terlalu apa? Terlalu keras. Sudah baca subhanallah, Allahu Akbar begitu. Nah, seterusnya, di dalam kita safar, otomatis kita punya teman. Bagaimana muamalah kita kepada teman? Bagaimana muamalah kita kepada teman? Tadi kan di sini Pak ya, yang namanya teman terkadang menyebalkan juga Pak ya. Ya kan, terkadang sebel juga ya, jenenge teman. Lah, gimana sikap kita dalam menghadapi yang demikian ini? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Usawi hafizahullah ta'ala mengatakan, Nah, muamalah kita kepadanya adalah gadmul ghaid, menahan marah. Ojo kok cepat marah. Ya kadang-kadang sebel kan ya ono kanca ora turu wae malahan Pak ya. Ono ban ludos, dia malah apa? Tidur aja. Kalau makan porsinya yang double yang banyak. Kan macam-macam kan jenenge kanca kan Pak ya. Wis ora gelem bayari gitu kan. Memang anak ayu pol aja. Biasa begitu, namanya manusia kan. Semisal ini ya ikhwanana, supaya terjadi apa? Ulfa, ijtima' bersatu dan enggak saling satu marah dengan yang lainnya adalah katmul ghaid. Adalah menahan marahnya. Yang kedua, wal 'afwu 'anil nas. Memaafkannya. Masya Allah. Gampang ngomongnya Pak ya. Tapi kesusahnya pol. So sing ora jengkel. Mangan jatuh akeh. Kerja ora gelem. Kalau kita kerja berat-berat dia diem aja, kayak patung aja. Tapi bagaimanapun ikhwanana barakallahu fikum. Kita enggak ingin berpecah. Kita enggak ingin pecah. Dan kita enggak ingin setan itu masuk pada kita. Mau enggak mau kita berlapang dada di dalamnya. Dan ingat, tidaklah mudah berlapang dada kecuali hatinya itu harus bersih. Sebenarnya para bapak yang kami hormati, lisan organ tubuh itu adalah ngikut kepada hati. Kalau hati itu baik, maka semua lisannya akan baik, organ tubuh juga akan baik. Pusatnya adalah di hati. Maka bagaimana jarh wa ta'dil itu bisa baik kalau hatinya ada penyakitnya. Bagaimana dia bisa ikhlas dalam menegakkan kalimatullah di dalam menjarah seseorang kalau hatinya penuh dengan penyakit. Maka perbaikan hati itu inti segala-galanya. Walihada ku Rasul alaihi salatu wassalam, idza saluhal jasad idza mudghatan fa idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wal qalb. Kalau hati ini baik, organ tubuh itu akan baik. Kalau hati ini jelek, organ tubuh itu akan jelek. Maka perbaikan inti semuanya adalah di hati. Organ tubuh ini sekedar ngikut saja. Maka kenapa lisannya kok jelek? Ilmu itu gak bisa bermanfaat bagi dia. Dia hanya bisa bicara saja, gak bisa mengamalkan. Karena tempatnya itu jelek. Yaitu hatinya. Maka amat penting pelajaran yang terkait dengan amradul qulub, penyakit hati wa syifa'uha. Minta diajarkan Ustaz Nifta itu nanti. Pembenahan hati itu penting semuanya ikhwanana. Hal ini semuanya akan gampang kalau hatinya itu baik. Kalau hatinya enggak baik, Allah musta'an. Allah musta'an. Makanya lisannya itu mencela semuanya. Laisal mu'minu ta'an wala anan. Bukanlah seorang mukmin itu adalah orang melaknat dan mencela. Karena hati seorang mukmin itu hatinya baik, gak mungkin dia mencela. Gak mungkin dia melaknat orang lain karena hatinya itu baik. Maka berlapang dada bagian daripada pengobatan dan dia hatinya adanya hatinya yang baik. Nah, jadi ini yang terpenting di sini ikhwanana. Barakallahu fikum, bagaimana dia bisa menjarah dengan jalan ikhlas karena Allah begini. Oh, hatinya itu penuh dengan kedengkian, dengan kemarahan. Enggak jadi baik jadinya. Nah. Kemudian seterusnya. Di dalam menghadapi teman-teman yang ada ini. Hendaknya dia memahami temannya. Memahami al-faham, al-akhi. Memahami temannya. Jadi kalau kita sama-sama teman, biar setan gak masuk di dalam barisan perpecahan, hendaknya kita itu paham. Jadi paham itu gini loh Pak, maksudnya paham itu Pak, wong duwe ilmu belum mesti paham tentang keadaan kita. Bisa gak kita membantu dia tanpa diminta? bisa enggak kita naam mencoba memahami dia sebelum dia tersakiti? Ini yang susah. Ini yang susah. Terkadang kita malu menyuruh, ya akhi, tolong deh. Nah, bisa enggak kita tanpa disuruh dan sebelum disuruh dia paham? Maka ketika kita safar sama-sama masing-masing memahami ini. Jadi kalau satu sakit taruhlah, gimana caranya lah kita ngerawat dia, mencuci dia contohnya Pak ya, dan yang lainnya. Maka masing-masing kita udah paham. Jadi tanpa disuruh, itu dia paham. Dan yang susah, ini yang susah. Ini yang susah. Nah, kondisi semisal ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian selanjutnya, ketika kita lagi jamaah ini, oh sudah jam berapa? Masih berapa? Masih 3/4. Azannya jam berapa? 3:30. 3:42. Oh, hampir jam 4. Gak apa-apa, gak apa-apa. Insya Allah. Selesai gak ya? Itu gak capek ya? Gak capek. Tapi rasanya capek. Senang. Ya. Selanjutnya, bagi seorang musafir tidak dianjurkan bagi dia, atau bagi seorang musafir tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Bagi seorang musafir yang dia di atas kendaraannya tidak boleh melakukan sholat wajib di atas kendaraannya. Jelas? Wa hadza bil ijma', ulama sepakat. Ibnu Battal rahimahullahu taala menukilkan, ajma'al ulama, telah sepakat para ulama, seorang sholat wajib itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Wa yaqul Rasul alaihi salatu wasalam min hadis Abdullah bin Umar, anna Rasul alaihi salatu wasalam kana yusabbihu ala rahila. Adalah Rasul alaihi salatu wasalam melakukan sholat sunnah di atas kendaraan. Wa yutiru alaiha, dan witir di atas kendaraan. Ghaira annahu la yusalli maktubah. Tapi beliau tidak sholat wajib di atas kendaraan. Maka bil ijma, tidak boleh kita sholat wajib di atas kendaraan. Begitu pula Imam Ibn Abil Bar rahimallahu taala menukilkan ijma para ulama ala hadza. Adillah ala hadza saya sebutkan di sebuah kitab terkait dengan nama kitabnya Zadul Masir fi Ma'rifati Syuruti Shalah. Ana sebutkan di sana tentang ini. Kecuali kalau memang dalam posisi darurat. Syekh Jibrin mengatakan boleh. Kalau memang dalam posisi darurat, sholat di atas kendaraannya. Kayak pesawat ayah. Mau ke Saudi. Mau turun di mana? Mau jadi Superman. Turun ya, naik lagi nanti. Gak iso kan? Lah, kalau kita masih di Indonesia Raya kita ini. Ya kan? Yang diusahakan kalau memang dia mampu. Ketika waktu sholat wajib, nanya dia turun. Dan dia lihat kira-kira bis ini ataukah pesawat ini, carilah waktu yang memang engkau bisa melakukan sholat sunnah itu, sholat wajib itu di bawah, bukan di atas kendaraan. Jadi jangan diabaikan Pak ya. sebab nanti bisa batal sholat engkau karena ini enggak boleh. Jelas? Nah, naik bis ya ke Jawa gitu kan. Ya itu terkadang subuh ya. Kalau engkau punya kemampuan untuk turun ketika itu dan naik bus lagi enggak apa-apa ya. Duitnya enggak mampu, Pak. Atau cari, pokoknya cari dululah. Cari dululah. Cari dululah yang memang kau bisa menjalankan sholat wajib itu di bawah, bukan di atas kendaraan. Kalau memang tok tok tok no tok gak bisa, ya sudahlah, gimana lagi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan kita dan mengampuni kita. Naam. Kemudian seterusnya. Apakah seseorang itu boleh sholat fardhu di atas perahu? Di atas kapal. Kapal itu kan ya kendaraan apa orang ini? Untuk perahu memang ada hadis secara khusus dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala su'ila Rasul alaihi salatu wasalam. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pernah ditanya anis sholati fis safina. Sholat di perahu. Kemudian Rasul alaihi mengatakan salli qa'ima. Sholatlah dengan berdiri. Illa anta khafal gharq, kecuali kamu jatuh apa? Khawatir jatuh. Kalau khawatir jatuh baru boleh. Boleh duduk ya. Selama bisa berdiri maka boleh dengan berdiri. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Dijelaskan oleh Imam Hakim rahimahullah, hadis ini syudud saat. Cuma hadis ini banyak syawahid dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Di antaranya dari Jabir wa Abi Sa'id dan Abi Darda dan yang lainnya banyak sekali. Kami yusalluna fiha. Mereka-mereka itu sholat di perahu. Sampai-sampai Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, walaisa liraqibi safina taraqibi daba. Tidaklah sama antara yang naik perahu dengan naik kendaraan. Kalau naik perahu mudah, masih bisa menghadap kiblat ya. Berbeda dengan naik apa? Naik kuda atau yang lain. Maka kalau naik naam kendaraan, perahu atau kapal masih memungkinkan untuk bisa menghadap kiblat dan itu enggak ada masalah, diperbolehkan oleh mereka. Nah, begitu juga naik kendaraan, naik pesawat dan yang lainnya, ala kuliah sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, cuma andai kata memaksa ya, memaksa harus sholat di atas kendaraan, maka usahakan kau ketika takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat. Diusahakan. Kalau sudah Allahu Akbar udah menghadap ke arah kiblat, setelah itu terserah mau dibawa kemana ya. Berdasarkan dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anna Rasul alaihi salatu wasalam idza safara, adalah Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau safar, fa arada ayyatatawwa, lalu dia ingin salat sunnah, istaqbala binaqatihi binaqatihil qiblah, Rasul menghadapkan ke arah kiblatnya untanya, setelah itu terserah mau menghadap kemana ke untanya itu. Maka dengan ini kalau memang kita naam sholat, gimana kalau bismu diputar bismu luar gimana ya? Ya kita balik arah lah dulu lah kan gitu. Intinya diusahakan dulu kita menghadap kiblat dengan takbir lalu kembali kepada posisi semula. Nah, insyaallah sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum ana akhiri, kalau memang dalam penyampaian kami ya ada salah ataukah ada kurang enak atau yang lain ya, kami meminta maaf. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi di atas sunnah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus ngasih istiqomah ala thalabul ilm, untuk mencari ilmu sampai ajal datang kepada kita, lalu Allah ngasih taufik kita untuk diamalkan. Janganlah ilmu hanya sekedar hiasan tapi enggak diamalkan. Ilmu kalau hanya sekedar hiasan saja rugi, rugi. Yang terpenting itu adalah diamalkan. Kita ingin menanam tanaman, apa yang kita inginkan adalah buahnya. Buahnya ilmu adalah amalan. Buahnya ilmu adalah amalan. Sama saja dia dari luar negeri atau enggak luar negeri, sama saja. Inna akramakum indallahi taqwakum. Sungguh paling takwalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dari luar negeri tarolah, dan kita enggak mengamalkan ilmu kita, hanya kita bisa bicara saja, sama saja, sama saja. Enggak ada jaminan dari surga kalau datang dari luar negeri itu harus ke surga, enggak ada. Enggak ada jaminan dari surga kalau dari Yaman harus ke surga, tidak ada. Yang penting kita mencari ilmu dan kemudian kita amalkan. Nah, laman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga bagi orang-orang yang mau belajar dimanapun tempatnya, dimanapun tempatnya. Nah, Bapak ingat Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala, apa ilmunya, ilmunya Bilal? Bilal ilmunya sedikit kan dibandingkan dengan yang lain, tapi apa? Ilmu diamalkan. Bagaimana dia? Masuk surga kan? Terompaknya kedengaran oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Itu satu hal yang harus kita perhatikan. Jadi orang mesti tokoh luar negeri itu jaminan surga ya, orang mesti. Sementing awan dewek ngamalno ilmu, belajar dan ngamalkan ilmu. Moga-moga ilmu yang sedikit ini jadi naam syafaat kita besok akhirat nanti, termasuk surga ya Allah. Ada yang penting. Jelas ini Pak ya. Jadi enggak usah, waduh, aku enggak teko Yaman iki piye iki. Aku mek teko Yaman mek sak dirutu ae sebentar. Yang lama itu pasti mesti kok sapa. Ono jaminan suwe teko Yaman masuk surga enggak ada. Enggak ada. Yang penting kita belajar dan kita mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika. Sadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.